الحمد لله الذي فضل العلماء والمتعلمين فمدحهم في القرآن الكريم بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء فرفع درجتهم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي حثنا على التفقه في الدين فقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudarikum, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di hari ini dan telah kita awali alhamdulillah dengan menunaikan salat subuh berjamaah dan boleh jadi di antara kita ada yang mengawali lebih dini dengan menunaikan tahajud, berzikir, beristighfar di waktu sahur. Semoga seluruh ibadah kita sampai dengan subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudari kita yang sampai subuh ini belum berislam diringankan oleh Allah, dilembutkan hatinya dan dikuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum dia wafat. Semoga para pelaku maksiat dilembutkan hatinya oleh Allah untuk bertobat dan diberi kesempatan juga bersama kita untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah muliakan imam kita yang tadi telah membacakan Al-Quran surah ke-52 Al-Tur dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-28. Saya ingin garis bawahi sedikit di rakaat yang kedua dibacakan dari ayat 21. Di situ ada tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada satu keluarga besar. Saya tegaskan kepada satu keluarga. Jadi tawarannya bukan satu dua orang, bukan ke personal, tapi lebih kepada sifat komunal, banyak. Walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu imrin bima kasaba rahin. Kata Allah, walladzina amanu, dan perhatikan cara menerjemahkannya, dan para orang tua yang beriman itu, dan sifatnya umum tawarannya karena menggunakan kata al-labina. Al-labina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk kepada bentuk jamaah tanpa batas, jadi laki-laki, perempuan, tanpa sifat sosial, mau yang merasa kaya atau cukup, punya kedudukan atau tidak. Kata Allah, saya tawarkan seluas-luasnya. Sepanjang orang tua ini punya iman, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini yang paling menarik. Jika disebutkan, ini rumus dalam tafsir ya. Jika disebutkan kalimat iman, itu umumnya akan bersanding dengan amal soleh. Ini sudah rumus. Jadi kalau ada iman, setelahnya amal soleh. Ada iman, setelahnya amal soleh. Dibagi tiga bagian rumus ini. Pertama, rumus dasar yang disebutkan kalimat imannya, lalu disebutkan kalimat amal solehnya. Biasanya dalam bentuk jamak, dari tunggal ke jamak. Contoh paling gampang, Quran Surah 103, Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illalladhina amanu wa amilus salihat. Ini rumus pertama. Ini kalau hidupnya tidak ingin rugi, maka manfaatkan setiap detik kita dengan iman, yang iman itu mendorong perilaku kita untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, diberikan detil untuk latihan beramal soleh tadi. Bagaimana memanfaatkan waktu beramal soleh itu? maka didetilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya bisa ibadah ritual, ada yang sifatnya bimbingan akhlak sampai ke kehidupan sosial. Contoh, bimbingan ritual misalnya Al-Baqarah ayat 3 sampai ke 4-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah beriman itu bertanya, ya Allah, bagaimana kami caranya beramal saleh? Kata Allah, ini saya berikan jalannya. Ini dalam bentuk ibadah ritual yang melatih kedekatanmu dengan Allah. Ketika engkau semakin dekat, maka pemberian Allah tanpa batas kepadamu. Itu kan rumus kehidupan. Kalau Anda dekat dengan pimpinan di perusahaan, cara kerja Anda makin mudah, kan? Kalau Anda dekat dengan orang yang punya akses, maka akses Anda semakin terbuka. Sekarang Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Karena itu ketika Allah memerintahkan kita ibadah ritual, itu untuk membangun kedekatan, mengail akses yang kuat dengan Allah. Bahkan ibadahnya disebut solat. Ya, secara bahasa itu berarti ad-du'a. Akarnya dari kata silah. Wasala yasilu silatan. Sesuatu yang sampai terhubung dengan erat. Kenapa doa disebut dengan doa? Karena doa itu bisa menghubungkan kita dengan Allah dengan erat. Kenapa sholat disebut dengan sholat? Karena sholat melatih kita terhubung dengan Allah secara kuat. Kalau sudah terhubung dengan Allah secara kuat, maka dengan itulah kemudian berbagai kemudahan akan dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Makanya orang sholat itu cenderung banyak dapat jaminan dalam Al-Quran untuk mendapatkan akses kemudahannya. Poinnya, ketika Anda ingin berusaha melatih diri beramal saleh, maka kata Allah, ini bentuknya satu ibadah ritual, hikmahnya seperti ini. Jadi dijelaskan oleh Allah, caranya begini, fungsinya ini, hikmahnya ini. Sampai dengan hikmah ini kita punya motivasi, kenapa saya mesti sholat. Jadi orang kalau paham hikmah, dia tidak akan menilai ibadah sebagai kewajiban semata. Tapi menilai itu sebagai jalan menuju kebahagiaan. Karena itu ketika ada orang bertanya, kenapa saya mesti sholat, dijawab di suara muadzin itu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat. Dengan sholat itu, ayo dapatkan kebahagiaan. Ayo dapatkan kesuksesan. Ya, karena itu falah. Di dalam kamus Arab Inggris itu diterjemahkan dengan success and happiness. Sukses dan bahagia. Ini poin pertama. Ada lagi nanti dengan puasa misalnya. Karena itu puasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus. Siam. Jadi sebelum muncul kalimat kutiba alaikum musiam, imannya muncul dulu. Ini sebagai latihan yang ritual. Ada lagi yang bentuknya misalnya akhlak. Akhlak. Ya. Tertemukan misal akhlak yang membimbing tubuh kita. Bagaimana caranya berinteraksi. Saya ambil misalnya Al-Quran dari mata sampai lisan aja supaya singkat. Quran surah 24 An-Nur. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Ketika Allah menyebutkan fungsi mata, dibuka dengan kalimat iman dulu. Supaya mata beramal soleh, bukan sekadar melihat. Kalau yang melihat, gampang. Binatang pun melihat. Kucing lihat Anda lari, kan? Coba. Anjing melihat manusia bisa menggonggong. Kambing melihat manusia, ya bisa punya tindakan tertentu. Elang, itu lebih tajam pandangannya dibanding kita. Saya sering katakan, elang terbang ke atas bukit yang tinggi sampai ke langit, anak ayam kelihatan. Anda terbang naik ke atas, anak sendiri nggak nampak. Ya. Itu kan pandangan tajam. Jadi kalau cuma sekedar melihat, binatang pun melihat. Lantas apa perbedaan penglihatan binatang dengan kita insan beriman? Bukan sekedar manusia, tapi manusia yang telah beriman. Maka turun kemudian redaksi dalam Al-Quran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ. Imannya dulu. Katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman. Ayat 31-nya untuk perempuan. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. Katakan pada perempuan-perempuan yang telah memiliki iman. Yaghuddu min absarihim untuk laki-laki, yaghudna min absarihinna untuk perempuan. Maka imannya akan membimbing pandangannya beramal saleh. Ketika yang baik dia tatap, ketika menatap yang tak baik dia palingkan. Jadi ghaddul basar itu bukan tidak melihat. Tapi ketika menatap yang dilarang oleh Allah, maka imannya langsung memprotek itu, mengalihkan pada hal-hal yang dibenarkan oleh Allah. Nah, itu akhlak. Ya. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu kalisan la yaskhar qaumil qaum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dikuatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billah, yu'min imannya dulu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Iman dulu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lisannya hanya akan digunakan untuk bertutur yang baik-baik saja. Akhlak. Ya, ada hubungan sosial, menepati janji, Pak. Itu bagian dari ciri khas orang beriman. Bahkan jadi pembuka Quran surah kelima ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, aufu bil uqud. Ayo orang-orang yang telah beriman, imanmu akan mendorong engkau untuk beraktivitas sosial dengan cara yang baik. Di antara turunannya, kata Allah, kalau sudah punya komitmen tepati, punya janji kemudian tepati. Jadi ada konteks dalam pembuka kata iman, disandingkan konsep asalnya dengan amal saleh, didetilkan oleh Allah dalam bentuk bimbingan ritual, ada muamalah sifatnya akhlak dan bimbingan sosial. Kalau orang sudah terbiasa berlatih, ini poinnya. Anda sudah berlatih, rajin sholat, sampai jangankan yang fardu, yang sunnah sudah dinikmati. Rajin akhlaknya bagus, sampai terbiasa. Jangankan bertutur, mendengar kata yang tak baik aja Anda sudah tak suka. Sudah kebiasaan. Maka kalau amal soleh sudah terbiasa, ditenun oleh seluruh tatanan tubuh kita ini, dalam Al-Quran naiklah level kita. Pada konteks insan beriman, yang sudah jadi kebiasaan amal solehnya. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka biasanya cukup disebutkan imannya saja, setelah itu hilanglah kalimat amal solehnya. Itu dicontohkan tadi dalam bacaan imam kita di Quran surah 52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, amal solehnya tidak disebutkan. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, imannya saja. Kenapa tidak disebutkan amal solehnya? Karena orang tua ini sudah terbiasa beramal soleh. Allah ingin mengajak, kalau Anda menginginkan bercita-cita satu keluarga ke surga, maka biasakan beramal soleh di rumah. Ajak bareng-bareng. Bangun malam, tunaikan jamaah, hidupkan Al-Quran di rumah, zikir, hidupkan zikirnya. Kalau sudah terbiasa, wariskan itu kepada anak-anak. Sehingga anak-anak pun memiliki kebiasaan yang sama. Karena itu ketika menyebutkan kalimat keturunannya, dzurriyyah, amal solehnya pun tidak disebutkan. Karena keluarga ini sudah kompak beramal soleh dalam kehidupannya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Perhatikan, amal solehnya enggak disebutkan karena sudah jadi kebiasaan. Kan dia berlatih, mulai dengan sholat dulu, jamaah dihidupkan, diingatkan kepada anak-anak, kompak dia. Dan takut, bahkan di antara mereka ada yang mempelajari ayat-ayat azam, sehingga melahirkan motivasi untuk meninggalkannya, takut. Kalau kita enggak sholat bisa-bisa kesini, kalau kita tidak berpuasa bisa-bisa begini, kalau kita enggak jujur bisa-bisa dihukum oleh Allah, takut. Makanya di ayat ke-26-nya disebutkan, ya, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Mereka sering belajar itu, duduk bareng-bareng. Kami itu waktu itu di keluarga kami sering kumpul, takut dengan azab. Jadi berdoa, ya Allah, jauhkan dari api neraka. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-66 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, hei qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu baik-baik dan keluargamu dari neraka. Itu dikaji itu. Di keluarga itu. Bagaimana caranya terhindar dari neraka. Kemudian mereka berdoa, minta kepada Allah. Makanya di ayat ke-28-nya itu ditutup dengan berdoa. Ya, nadu'u innahu huwal barrur rahim. Kami bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan keluarga kami ahli Quran. Ya Allah, jadikan keluarga kami ahli tahajud. Ya Allah, jadikan di keluarga kami ada pemimpin untuk ke surga nanti. Berdoa. Dan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa itu. Ketika kembali kepada Allah di hari kiamat nanti. Sekeluarga masuk surga. Bukan satu dua orang. Satu keluarga. Tapi kata Allah, maaf. Jika ada orang tua yang memulai dengan ini. Jadi dimulainya di orang tua, Pak. Bu. Kalau yang hadir sekarang anak-anak, orang tua belum terarah ke sana. Maka anak-anak mulai berdoa kepada Allah. Supaya Allah melembutkan orang tuanya. Kalau ada yang berusaha, bahkan dari orang tuanya memulai. Itu seketika kata Allah langsung dijawab. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Sekecil apapun usaha untuk mewujudkan itu, baik dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua, kami akan catat kata Allah untuk memudahkan jalan mereka menuju itu. Makanya dulu banyak orang, Pak, bapaknya gak hafal Quran tapi sering berdoa, ya Allah, jadikan bagian dari anakku, ya Allah, jadikan bagian dari anakku, ya Allah, ada yang ahli Quran, ada yang ahli fiqih. Bahkan nanti dari anak ada juga yang berdoa, ya Allah, jadikan bagian dari orang tua ke orang yang baik. Ya Allah, jadikan begini. Itu kemistrinya kalau nyambung dicatat oleh Allah. Itu yang terjadi pada Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya, saya contohkan. Ya, bapaknya Idris berdoa, minta, bahkan di antara doanya itu memohon kepada Allah dengan bertafaul kepada kakeknya Syafi'i, kakek buyutnya. Ya, kakek buyutnya Syafi'i itu kan dari kalangan sahabat, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ditafaulkan mengambil nama kakek supaya mendapatkan keberkahan dengan izin Allah dari nama itu untuk melekat kepada dirinya, pada nilai kebaikannya. Kan kalau kita urut Syafi' itu nama kakek ketiga, kakek buyutnya. Ya, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Maka dikenal dengan Asy-Syafi'i. Apa yang terjadi? Bapaknya Idris mungkin biasa-biasa saja, tapi anaknya jadi bintang dalam kehidupannya sampai dengan sekarang. Itu yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal, sampai hafal sejuta hadis. Itu yang terjadi pada Al-Imam Al-Bukhari, bapaknya bahkan wafat duluan. Ya, seperti dua yang tadi saya sebutkan. Ibunya bahkan single parent merawatnya. Matanya sempat buta. Tapi apa yang terjadi? Dahsyat. Pertanyaannya, jika ayatnya sudah dibacakan, tawarannya disampaikan, bukti sudah disampaikan, maka kurang apa lagi bagi kita untuk memulainya? Itu hanya tawaran. Tapi, maaf, kullum ri'im bima kasabarahin. Kata Allah, aku sudah jelaskan. Dan semua tergadai dengan pilihan masing-masing. Kalau Anda ingin ke surga dengan keluarga, kata Allah, aku telah jelaskan sejelas-jelasnya, aku sampaikan contoh kejadiannya, tinggal Anda yang memutuskan untuk memilihnya. Tapi kalau Anda pun tidak berkenan, silahkan saja. Nanti kita akan lihat resikonya saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Itulah di antara makna bacaan di subuh ini yang kita dapatkan. Semoga menggugah kita untuk memulai lebih baik di masa-masa yang akan datang dan menutup kekurangan-kekurangan di masa yang lalu. Sekarang kita masuk ke dalam bahasan kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal awal yang kita kaji hari ini untuk lebih soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi mukaddimah ya, sekarang kita mulai. Mudah-mudahan Anda tidak bosan dengan mukaddimah saya yang saya sampaikan. Insyaallah khair.